saiki bangote kusi saiki tefahusa meate oju haberenda satu ada fau mala fau masi dasi mita hata walamai do tambali. tengah sesat. Bana abu toga sih.